إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي وأخواتي في الله بارك الله فيكن فإنشاءالله kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Nawafidul Islam yang kita baca adalah penjelasan dan keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'a. Pada pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita tentang barakallahu fikum, ya, masalah riddah dan satu fenomena yaitu munculnya orang-orang yang dianggap sebagai dai yang mereka menyeru, ya, kaum muslimin untuk tidak boleh mengingkari kekufuran atau amalan-amalan yang barakallahu fikum bisa mengeluarkan kaum muslimin dari kemurtadan. Dilarang oleh mereka, dicegah oleh mereka, karena kalau kita bicara masalah itu akan menimbulkan perpecahan. Tapi sekali lagi barakallahu fikum, seruan seperti ini adalah bentuk pembodohan terhadap umat, membuat umat Islam barakallahu fikum terus dalam kesamaran, tidak mendapatkan titik terang dan kejelasan. Semuanya dibuat ngambang. Dan dikatakan oleh beliau, dai-dai yang seperti ini itu lebih berbahaya daripada malahidah yang kita sebutkan kemarin, apa? Orang kiri. Karena kalau orang-orang kiri jelas barakallahu fikum, mereka mengingkari akan keberadaan Tuhan, mereka mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang seperti ini, dai-dai seperti ini barakallahu fikum, membuat umat itu apa? Buta. Iya. Dianggap semuanya baik. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu sangat berbahaya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'a. Itulah diantara kita, diantara tujuan kita mengkaji kitab ini adalah untuk menghilangkan kebodohan agar kita mendapatkan titik terang terkait dengan masalah yang sangat penting ini, masalah yang sangat penting. Karena dalam hal ini sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, memang terkait dengan masalah takfir, pengkafiran, itu barakallahu fikum bisa kita klasifikasikan ada tiga kelompok. Yang pertama adalah mereka-mereka yang sangat mudah untuk mengkafirkan orang lain. Barakallahu fikum. Seperti ISIS, barakallahu fikum, atau jamaah-jamaah yang lain sangat mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin barakallahu fikum hanya karena sebuah dosa besar. Ini salah. Karena dalam masalah mengkafirkan barakallahu fikum seorang yang tadi yang muslim, itu walaupun itu membutuhkan pengkajian dan bukti-bukti yang nyata, tidak gampang dan tidak mudah walaupun itu ada babnya sendiri nanti. Ada juga walaupun itu kelompok yang kedua, kelompok yang menggampang-gampangkan kekafiran. Kalau tadi apa? Gampang mengkafirkan orang. Kelompok yang kedua menggampang-gampangkan kekafiran. Jadi amalan tersebut adalah amalan kufur, amalan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama, tapi dianggap gampang, tidak masalah. Barakallahu. Ini yang disebutkan oleh Syekh, yang dia inginkan, dari-dari yang menggampang-gampangkan yang namanya kekufuran. Dianggap barakallahu fikum suatu masalah yang sepele, masalah yang remeh, enggak usah diributkan. Ada juga yang demikian keadaannya. Dan yang pertanyaan adalah mereka barakallahu fikum yang mengambil sikap dalam mengkafirkan orang lain barakallahu fikum, atau menganggap amalan tersebut bukan amalan kufur, yaitu berdasarkan bimbingan Al-Quran, Sunnah, barakallahu fikum, dan dengan bimbingan para ulama dan ahli ilmu, barakallahu fikum. Dan insyaallah barakallahu fikum, itu akan kita dapatkan pada kitab yang akan kita kaji. Poin demi poin akan beliau sampaikan barakallahu fikum, dan bagaimana ketentuan dalam Islam dalam takfir barakallahu fikum dan yang semisal dengannya, insyaallah akan kita kaji bersama barakallahu fikum pada kitab ini. Agar kita di atas basirah, di atas ilmu barakallahu fikum, benar-benar menjadi orang yang muhtadil. Kita lanjutkan dari kalamnya Syekh Al-Fauzan hamidahullahu taala wa ra'a. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-awwal asyirku fi ibadatillahi taala. Pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syirik, sebuah kata yang mungkin maklum, sebuah kata yang mungkin sudah masyhur di kalangan umat Islam. Syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama pun sayangnya sedikit di kalangan umat ini barakallahu fikum, entah yang mereka itu mengaku sebagai orang yang memang barakallahu fikum dianggap memiliki ilmu, apalagi yang jahil, sedikit yang memahami makna syirik dengan makna yang tepat. Sebagian mereka hanya memahami syirik itu dengan gambaran-gambaran tertentu saja. Syirik itu seperti orang datang ke dukun, itu syirik. Atau orang ngasih sesajen ke tempat-tempat keramat, itu syirik. Pakai jimat, itu syirik. Gambaran-gambaran yang seperti itu. Padahal barakallahu di sana ada bentuk-bentuk kesyirikan yang dianggap sebagai bentuk ketaatan, dianggap sebagai bentuk qurba taqarrub kepada Allah, padahal dalam tinjauan syariat itu adalah kesyirikan. Tapi yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin itu merupakan bentuk ketaatan. Syirik barakallahu cukup banyak di kalangan para a'immah yang memberikan penafsiran tentangnya. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Beliau mengatakan aslu syiriki anta'dila billahi ta'ala makhluqatihi fi ba'di ma yastahiqquhu wahdahu. Ini definisi syirik yang bisa mencakup seluruh jenis syirikan yang ada. Ya, dengan lafaz yang singkat. Syirik itu kata beliau adalah engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari kalangan makhluknya pada sebagian perkara yang menjadi hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Maknanya Allah itu memiliki beberapa hak kekhususan. Iya. Hak yang hanya dimampui dan dibisai oleh Allah. Barakallahu. Dan makhluk tidak memiliki wewenang dan kekuatan pada hak tersebut. Nah, hak-hak ini barakallahu kalau diberikan kepada makhluk, diyakini bahwasanya sebagian makhluk itu memiliki hak tadi, itu namanya syirik. Iya. Barakallahu. Hak yang menjadi kekhususan bagi Allah ada tiga. Yang pertama adalah hak rububiyah. Hak rububiyah. Ini khusus bagi Allah, yaitu hak untuk mengatur alam semesta. Ya. Yang mengatur masalah rezeki makhluknya, pembagiannya. Yang ini dapat seberapa, yang ini dapat seberapa. Barakallahu fikum. Masalah keturunan, masalah jodoh. Ya. Barakallahu fikum, masalah kekuasaan. Iya. Masalah barakallahu fikum yang menurunkan hujan, masalah panen, barakallahu fikum yang memiliki kuasa, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hak rububiyah. Al-khalqu wa tadbir. Barakallahu fikum. Iya. Wal milik itu rububiyah. Kembali kepada tiga makna ini. Yang pertama adalah mencipta, yang bisa mencipta. Yang dimaksud dengan mencipta di sini adalah dari tidak ada menjadi ada. Ya, itu namanya al-khalqu yang menjadi hak khusus bagi Allah. Adapun makhluk lebih tepatnya bukan mencipta, tapi apa? Merubah. Ya, dari satu wujud ke wujud yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau Allah dari tidak ada menjadi ada, itu namanya al-khalqu. Yang memiliki kekuasaan seperti ini, kemampuan seperti ini hanya Allah. Al-khalq. Sehingga kalau ada pihak yang meyakini sebagian makhluk ada yang bisa mencipta, sama seperti Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah jatuh dalam syirik. Kalau dia meyakini bahwa sebagian makhluk ada yang mampu menciptakan sama seperti Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih hebat dari Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi hak termasuk hak rububiyah adalah barakallahu at-tadbir dalam mengatur alam semesta sebagaimana yang disebutkan tadi. Iya. Barakallahu fikum. Masalah hujan, masalah barakallahu fikum tumbuh-tumbuhan, iya, masalah rezeki, masalah jodoh, anak dan yang semisalnya, itu Allah yang atur. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada yang meyakini makhluk itu memiliki kemampuan takbir sama seperti Allah, maka itu juga ada di dalam kesyirikan. Baik, seperti barakallahu fikum keyakinan yang mungkin banyak didapati pada pemahaman tasawuf yang ekstrim. Ya. Saya katakan tasawuf yang ekstrim. Over. Kelewat batas kebablasan. Barakallahu fikum. Baik. Di mana barakallahu fikum mereka membagi ya tingkatan barakallahu fikum orang-orang yang mereka anggap wali itu bisa mengatur alam semesta. Mereka membagi barakallahu fikum para wali itu menjadi tiga level. Yang pertama adalah autar, yang kedua adalah aqtab, yang ketiga adalah ghaus. Kalau yang pernah belajar tasawuf akan tahu istilah ini. Paham maksudnya. Autar itu adalah wali-wali yang menguasai wilayah-wilayah yang ada, Tuban ada walinya. Ya, yang ngatur urusan di Tuban, masalah hujannya, masalah anginnya, masalah kehidupan, masalah kematian, ada walinya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Malang juga demikian. Ya. Wali autar. Kemudian di atas wali tadi barakallahu fikum ada yang namanya wali kutub. Di masing-masing kutub itu ada wali yang ngatur urusan di situ. Barakallahu fikum. Yang memiliki kekuatan untuk mengatur alam di wilayah kutub yang dia kuasai. Dan yang paling tinggi barakallahu fikum tingkatannya adalah ghaus. Dia yang menjadi pimpinan seluruh wali yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum keyakinan syirik. Ya, keyakinan syirik. Karena meyakini ada makhluk yang mampu mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ya. Nabi Muhammad saja enggak berani mengklaim dirinya memiliki kemampuan seperti itu, barakallahu. Nabi Muhammad. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dekat dengan Allah enggak berani mengklaim bahwasanya beliau mampu mengatur alam semesta. Tidak berani. Itu salah satu contoh. Kemudian yang ketiga para ulama yang masuk dalam hak rububiyah tadi adalah al-milku, kepemilikan alam semesta ini semuanya milik Allah. Semua alam semesta ini adalah milik Allah. Ada tuh makhluk, mereka hanya mendapatkan apa? Amanah saja, titipan. Iya. Apa yang kita miliki itu bukanlah mutlak punya kita. Iya. Anda punya harta yang banyak, Anda punya rumah, Anda punya anak, Anda punya istri, milik Anda semua, tapi itu tidak mutlak. Kenapa? Anda tidak bisa menguasai mereka 100%. Ketika Allah ingin mengambil, Anda tidak bisa menolak. Yang tadinya orang kaya raya, barakallahu fikum. Iya, ketika Allah berkehendak miskin, Allah ambil itu kekayaannya. Dia tidak bisa menolak, menunjukkan kepemilikannya terhadap harta itu tidak mutlak. Sehingga kalau ada makhluk yang mengklaim dia memiliki kepemilikan mutlak terhadap alam semesta ini, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Iya. Itu biasanya barakallahu fikum dimiliki oleh orang-orang yang sombong dan congkak. Seperti siapa? Fir'aun. Iya. Seperti Dajjal, barakallahu fikum. Karena merasa seolah-olah dia punya kekuatan yang luar biasa, yang hebat, sehingga mengklaim ana rabbukum a'la. Mengklaim dirinya sebagai Rabb. Padahal barakallahu fikum. Iya, kekuasaan mereka, kekuatan mereka bandingkan apa? Angkabu, sarang laba-laba, sangat lemah. Iya, barakallahu fikum. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Rabb, ternyata dia hanya mati tenggelam. Kalau iya, bukan mati di medan tempur, barakallahu fikum. Iya. Raja Namrud yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai raja yang sakti mandraguna, iya, yang hampir barakallahu fikum dunia ini menjadi di bawah kekaisarannya, matinya gara-gara seekor nyamuk, padahal katanya sakti, matinya gara-gara nyamuk. Yaitu nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya barakallahu fikum dan tidak bisa dia keluarkan. Iya. Yeah. Sehingga dia cuma jengkel, cuma memukul kepalanya. Teng. Enggak keluar memang. Pukul lagi. Teng. Gitu. Mati. Mati gara-gara seekornya ini. Dajjal. Iya. Yeah. Yang katanya barakallahu fikum sangat hebat, luar biasa. Iya. Yeah. Mengelilingi dunia hanya dalam waktu 40 hari. Barakallahu fikum. Yang dia bisa mendatangkan hujan, yang bisa barakallahu fikum. Iya. Menghidupkan, mematikan barakallahu fikum. Seolah dia punya hak rububiyah. Karena memang Allah yang mengizinkannya untuk memfitnah manusia. Matinya gimana barakallahu fikum? Hanya gara-gara melihat Nabi Isa alaihissalam, lihat saja sudah meleleh tubuhnya. Nabi Isa cuma satu kali bom langsung tewas satu dajjal. Satu kali pukulan saja. Itu barakallahu fikum profil-profil yang sombong, congkak, menganggap dirinya barakallahu fikum memiliki apa? Kemampuan rububiyah. Ternyata barakallahu fikum enggak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sejarah barakallahu fikum itu semua menjadi ibrah bagi kita. Iya. Enggak ada seorang pun makhluk barakallahu fikum yang memiliki kekuatan rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar barakallahu fikum. Iya, itu hanya kamuflase saja. seolah mereka itu hebat luar biasa, padahal tidak ada artinya apa. Itu ya. Seperti kasusnya siapa? Anjing. Gitu ya. Seolah luar biasa biasa itu barang itu. Iya. Bisa segalanya. Ternyata Allah ungkap, bongkar airnya barang Allah itu. Ini ternyata orang biasa-biasa saja. Hah? Kalau bahasa anggurnya parlente. Suka tipu-tipu. Iya. Sehingga barang Allah itu tidak ada di kalangan makhluk itu yang mampu memiliki kekuatan rubiah. Nah, kalau ada yang mengklaim, berarti itu merupakan bentuk kesyirikan. Ini yang pertama, hak yang khusus bagi Allah, hak rububiyah. Sehingga kita harus pintar-pintar dengar berita, dengar barakallahu fikum kata dari teman katanya begini. Iya. Bahwasanya ada orang yang seperti ini, seolah dia mampu barakallahu fikum memiliki kekuatan rububiyah, jangan tertipu. Itu adalah barakallahu fikum salah satu perangkap dan tipu daya syaitan kepada anak-anak. Iya, untuk beralih dari kekuasaan Allah kepada kekuasaan makhluk sangat indah. Iya, ketika kita barakallahu fikum berada pada kekuasaan pengaturan makhluk, maka kita akan menjadi sangat ini. Namun ketika kita berada di bawah kekuasaan Allah, pengaturan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kalian, yang paling takwa kepada Allah, yang paling taat, yang paling abid kepada Allah. Bahkan bagian para ulama mengatakan bahwa Allah itu sifat ubudiyah. Iya. Itu jauh lebih afdal dibandingkan sifat nubuwah ataupun arisalah. Sifat penghambaan yang sempurna bahwa Allah itu jauh lebih mulia dari sifat nubuwah dan arisalah. Sehingga barakallahu fikum, kemuliaan kita itu tergantung sejauh mana kita melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturannya. Barakallahu fikum. Kemudian hak yang kedua barakallahu fikum yang menjadi hak khusus bagi Allah adalah hak uluhiyah. Hak uluhiyah, hak dalam permasalahan peribadahan, penyembahan. Ini khusus bagi Allah. Yang namanya ibadah, yang namanya penyembahan, itu khusus bagi Allah. Sehingga kalau ada jenis-jenis ibadah yang dianggap ibadah oleh syariat kemudian diserahkan kepada makhluk, maka itu termasuk kesyirikan. Sebagaimana yang kita contohkan kemarin, nazar. Nazar itu barakallahu fikum adalah ibadah. Ketika nazarnya tadi barakallahu fikum dia persembahkan kepada makhluk, maka itu adalah kesyirikan. Yang saya maksudkan nazar yang dipersembahkan kepada makhluk, dia mengatakan barakallahu fikum, saya akan bernazar menyembelih kambing untuk fulan, wali fulan, atau misal saya bernazar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani menyembelih seekor kambing kalau saya diangkat jadi PNS. Ya, jadi seekor kambingnya tadi dia nazarkan, dia persembahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu bentuk kesyirikan. Karena yang namanya nazar adalah ibadah. Dan juga barakallahu fikum jenis-jenis ibadah yang lain. itu dibahas di dalam kitab Al-Usul Salatah. Sudah belajar kan? Usul Salatah? Belum. Sudah masuk? Sudah masuk? Ya, itu disebutkan di dalam kitab Al-Usul Salatah beberapa jenis-jenis ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Barakallahu. Yang ketiga, yang termasuk khusus bagi Allah adalah al-asma was-sifat. Al-asma was-sifat, yaitu nama-nama dan sifat yang sempurna. Nama-nama dan sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Ini juga hanya milik Allah. Ini juga hanya milik Allah. Sehingga kalau para Allah ingin diberikan kepada makhluk, maka itu juga masuk dalam kategori kesyirikan. Sehingga para Allah ingin syirik itu maknanya luas. Bahkan barakallahu fikum dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti apa? Bahrun la sahilanahu, bagaikan lautan yang tanpa tepian. Iya. Syirik itu barakallahu fikum sangat sangat luas. Jadi bukan syirik itu digambarkan hanya barakallahu fikum datang ke dukun pakai jimat, ngasih sesajen, apalagi namanya itu? Yang namanya tumbal-tumbal pesugihan, iya, bukan itu saja, iya, barakallahu fikum itu syirik mencakup pada barakallahu fikum tadi. Ketika anda atau ketika Allah disebutkan dalam bab rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka itu merupakan kesyirikan barakallahu fikum. Iya. Dan barakallahu fikum, definisi yang beliau sebutkan di sini barakallahu fikum itu berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ingat saya, dari sahabat Ibnu Mas'ud, ketika Rasul ditanya ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar, Rasul mengatakan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa apa yang paling besar, Rasul mengatakan dosa yang paling besar itu adalah engkau menjadikan Allah sekutu-sekutu dalam hal yang khusus bagi Allah, dalam keadaan Allah adalah zat yang menciptakan engkau. Wallahu ta'ala alam biswab. Barakallahu. Sayyid, kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, a'zamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah bi ayya'buda ma'allahi ghairah. Termasuk bentuk kemurtadan yang paling besar, termasuk jenis-jenis kemurtadan yang paling besar adalah kesyirikan dalam ibadah kepada Allah. Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Yaitu kata beliau bi ayyabuda ma'allahi ghairah, yaitu dia beribadah bersama Allah juga bersama yang lainnya. Itu namanya syirik. Iya. Yang namanya syirik itu ada nau minah syirkah, bersekutu. Kalau nyembahnya cuma kepada makhluk, itu bukan syirik lagi namanya, kekufuran sudah. Iya. Tapi kalau syirik itu nyembah Allah iya, nyembah makhluk juga Iya, ibadah kepada Allah jalan, ibadah kepada makhluk juga jalan. Beliau memberikan contoh. Ka'ayyad bahani ghairillah. Seperti orang yang menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Syirik. Ya, sebagaimana yang kita contohkan kemarin. Ya, menyembelih hewan untuk pembangunan jembatan. Atau dia bernadar yang dipersembahkan untuk selain Allah. Contohnya sudah tadi kita sebutkan. Atau dia sujud kepada selain Allah. Iya, sujudnya kepada selain Allah. Au yastaghitha bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Atau dia beristighatsah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu mana istighatsah? Kita sering mendengar istighatsah, istighatsah. Tahu maknanya? Hah? Minta pertolongan. Isti'anah. Hah? Iya, istighatsah itu adalah talabul ghaus 'inda syidd. Meminta pertolongan, bantuan ketika dalam keadaan terjepit. Itu namanya istighatsah. Iya. Sebagaimana Nabi SAW beristighatsah kepada Allah ketika perang Badar. Istastaghitsuna rabbakum fastajabalakum. Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan doa atau permintaan kalian. Sehingga istighatsah itu adalah permintaan pertolongan, bantuan kepada Allah dalam keadaan apa? Terjepit, sempit, terhimpit. Iya. Tapi kalau sekarang kaum muslimin lain lagi maknanya istighatsah itu, ha? Nyanyi-nyanyi, barakallahu fiikum, orkesan, ha? Pawai. Itu sudah jauh dari makna istighatsah yang syar'i. Ha? Ya kan? Itu dalam keadaan lapang mereka. Iya, istighatsah itu adalah talabul ghaus inda syiddah. Iya, meminta pertolongan kepada Allah ketika dalam keadaan genting, terjepit, itu namanya istighatsah. Iya, barakallahu. Ketika misal Anda di atas pesawat. Iya. Pesawatnya mengalami apa? Namanya turbulensi misal barakallahu fikum. Iya. Sudah pasrah. Jadi Anda meminta kepada Allah, ya Allah, arifna, tolong kami ya Allah. Ya, selamatkan kami ya Allah. Itu namanya istighatsah. Ya, itu namanya apa? Istighatsah. Tapi kalau nyanyi-nyanyi barakallahu gini misal dengan rame-rame, senang, iya. Itu bukan istighatsah. Ya. Barakallahu fikum. Itu yang perlu diluruskan. Jadi dari istighatsah ini barakallahu fikum termasuk jenis ibadah. Tidak boleh diminta kepada makhluk apabila terkait dengan perkara yang hanya dimampu oleh Allah. Itu ya. Barakallahu fikum. Jadi ya. Namun barakallahu fikum apabila makhluk itu mampu, maka tidak mengapa kita beristighatsah kepada makhluk pada perkara yang dimampui. Contoh, ya, misal barakallahu fikum kita sedang dikejar oleh rombongan penjahat, gitu ya. Barakallahu fikum kita lari masuk rumah seseorang, kita minta bantuan di situ. Itu namanya istighatsah. Ketika kita dalam keadaan terjepit, kita minta bantuan. Iya. Pak, tolong saya Pak, saya ini dikejar sama itu Pak. Ini dia. Orangnya tadi barakallahu fikum mampu. Iya, barakallahu fikum banyak bapak-bapak di situ. Iya. Makanya itu namanya apa? Istighatsah ya, diperbolehkan. Ketika makhluk tadi mampu. Namun barakallahu fikum untuk perkara-perkara yang tidak dimampu oleh makhluk, maka tidak boleh. Itu masuk dalam kategori kesyirikan. Seperti tadi, ketika ada di atas pesawat, barakallahu fikum, pesawatnya mengalami turbulensi. Tayyib. Kemudian Anda malah minta tolongnya kepada ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong. Atau Tayyib Wali Bulan, iya, tolong. Atau Kiai Bulan, tolong, barakallahu fikum. Ya, dalam keadaan dia enggak dengar. Dia tidak tahu. Barakallahu fikum, hanya berdasarkan keyakinan Anda saja bahwasanya dia mendengar, dia tahu, barakallahu fikum, itu sudah disyirikkan namanya. Barakallahu. Dan barakallahu fikum, syirikan model yang seperti ini itu bagaikan sandu. Sehingga dikatakan oleh Imam Yahya Al-Mu'allimi, beliau mengatakan min awsa'i awdiyatil batil al-hulu fil afadil, termasuk lembah kebatilan yang paling luas. Ketika Anda terjerembab dalam lembah tadi, Anda akan susah keluar darinya, yaitu tindakan hulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang memiliki keutamaan. Naam, memang Islam memberikan anjuran kepada Allah hikm ya umatnya untuk mengagungkan, untuk memuliakan orang-orang saleh, ya, orang-orang yang bertakwa. Naam, tapi sesuai dengan kadarnya. Bukan berarti kita mengangkat derajat mereka selevel dengan Allah atau mungkin mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barakallahu fikum. Syaitan itu barakallahu fikum sangat pandai untuk menggiring Bani Adam terjerembab dalam lembah tadi. Berawal dari pemuliaan, pengagungan kepada orang saleh. Iya. Itu di hatinya barakallahu fikum. Bisa pengagungannya kepada Allah hilang. Ya, kalau manusia itu sudah sangat-sangat kagum dengan orang soleh tadi, itu wajib. Ya, saking kagumnya orang-orang ini sudah buta. Hah, hebat ini orang, bisa menggandakan uang, bisa terbang. Hah, ya, bisa ngisi pulsa lagi, bisa datangkan motor lagi. Wah hebat. Nah, sehingga dia kalau ada apa-apa barakallahu fikum dalam keadaan susah terjepit, ingat wahai Kanjeng Bulan. Yang dia sebut Kanjeng Bulan bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kagum-kagum tadi. Iya, itu lembah yang dibuat oleh syaitan. Ketika barakallahu fikum orang-orang saleh dikultuskan, iya, maka hati Anda kepada Allah akan hilang. Yang ada di hati Anda cuma orang saleh. Makanya orang saleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berhati-hati dan wanti-wanti umatnya terhadap beliau. Karena tahu itu bagikan kandu. Kalau sudah mengagungkan seseorang, sudah demen, sudah kagum, sudah cinta barakallahu fikum, sudah. Iya, bikin buta, emang benar. Hah? Al-hubbu yu'mika. Cinta itu akan membuat Anda buta. Barakallahu. Iya. Baik, ketika ada saja barakallahu fikum para sahabat yang ya sebenarnya ingin memuji beliau, menyanjung beliau, dan barakallahu fikum itu ya tidak berlebihan. Tapi Rasul mengingatkan, seperti ketika boleh dikatakan apa? Ya sayyiduna wa benar sayyidina. Wahai pemimpin kami, putra dari pemimpin kami, beliau mengingatkan apa soal? Iya. Qulu biqaulikum wa la yajrimannakum syaitan. Silakan ucapkan ucapan kalian, tapi ingat jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Itu sabdanya Rasul. Iya, ketika diangkat, ketika disanjung-sanjung, beliau enggak. Ya. Kami beliau mengingatkan. Iya. Saya manusia biasa. Sama seperti kalian. Jangan sampai syaitan menceritakan kalian. Yang seperti ini barakallahu fikum, tarbiyah yang seperti ini sudah sangat jarang kita dapati. Ya, orang-orang yang di barakallahu fikum dianggap pokok, dianggap barakallahu fikum saleh, dianggap mulia di tengah-tengah umat, sedikit yang punya karakter seperti ini. Lebih banyak yang senang disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Kalau nyebut nama dia enggak pakai al-mukarram, dia itu bersama dia. Kamu orang baru. Misal membawa acara, ya. Barakallahu fikum, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita al-ustaz Fulan bin Fulan. Kamu orang baru. Apa ustaz? Jangan lupa pakai al-mukarram. Gitu ya. Barakallahu fikum, ya. Hai, masya Allah. Tarbiyah seperti ini barakallahu fikum. Iya, enggak ada. Diajarkan oleh Rasul. Justru Rasul mengajarkan barakallahu fikum sebagai seorang yang memiliki keutamaan. Iya. Orang yang barakallahu fikum dianggap berilmu harusnya mengajarkan umat untuk apa? Tidak berlebihan dalam menyanjung orang-orang saleh. Saleh. Karena tadi barakallahu fikum khawatir kalau itu dibiarkan terus dan terus kebablasan, yakin. Dan itu sudah terbukti. Kasusnya saudara Rami siapa? Kanjeng. Ya kan? Iya, barakallahu fikum. Orang itu dibuat buta, ngasih uang miliaran itu kayak enggak ada curiga sama sekali. Dibilang nanti percaya saja. Barakallahu fikum. Ya kan? Iya. Sehingga umat Islam barakallahu fikum kaum muslimin, iya, harus punya ilmu dalam masalah ini. Iya, menilai orang yang saleh ini, orang yang dianggap kiai ini, ustaz ini baik benar atau baik-baik pencitraan saja. Iya. Dicocokkan dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya. Jangan lupa. Iya, untuk barakallahu fikum mencocokkan siapapun dia barakallahu fikum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku sebagai pengikut Rasul tapi omongannya selalu menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul, jangan percaya. Banyak orang-orang yang dianggap dai, orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang dianggap kiai, ngomongnya itu ngawur, mengejek sunnah Rasul, mengejek Islam barakallahu fikum, menyudutkan istri-istri Rasul barakallahu fikum. Tapi ngomongnya dia ini adalah pengikut Rasul, ya, jamaahnya ittiba Rasul misal, ya, atau pengikut Rasul barakallahu fikum, atau pencinta Rasul, itu ya barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum ya tadi, ya, jauh pandang daripada api, dari ucapan, dari amalan barakallahu fikum jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa alaihi. Qala muslim rahimahullahu ta'ala, hadza a'zamu anwa'ir riddah. Ini adalah bentuk atau jenis-jenis kemurtadan yang paling besar. Qala Allah ta'ala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi janna wa ma'wa'un nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah mengharamkan atas dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, orang yang barakallahu fikum meninggal di atas kesyirikan, yaitu syirik besar, haram masuk ke dalam surga. Artinya kekal di neraka. Nauzubillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Allah mengatakan lagi dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni apa-apa yang di bawahnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat sebuah dosa yang sangat besar. Dan juga ucapan Allah Ta'ala, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Jadi orang yang jatuh dalam kesyirikan, pada hakikatnya dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, jauh, jauh, jauh. Tapi iblis, syaitan menggambarkan dia itu seolah yang paling dekat dengan Allah. Ya, itulah para ulama kecerdasan dan keahlian iblis dan syaitan. Ya, dia itu bisa membalikkan apa kenyataan. Gitu ya, sebagaimana dajjal yang surga adalah neraka, yang neraka adalah surga. Ya, dibuat kamuflase barakallahu fikum, dibuat. Iya. Pada hakikatnya dia itu menjauh dari Allah, tapi yang tergambar di dalam benaknya seolah-olah dia berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Orang yang punya keyakinan manunggaling kaula gusti. Ya, dia menganggap telah bersatu dengan Allah. Ya, dan berarti kan dekat dengan Allah. Pada hakikatnya barakallahu fikum jauh, sangat jauh, lebih jauh daripada Nasrani dan Yahudi. Jadi barakallahu fikum. Kenapa? Karena Yahudi atau Nasrani menyatakan Allah hanya bersatu dengan Isa atau Uzair. Gitu ya. Sedangkan mereka yang memiliki keyakinan wahdatul wujud mengatakan Allah itu bersatu dengan seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Sehingga ya, apa yang ada dalam semesta ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sangat jauh, ya kan? Tapi yang tergambar di dalam benak dia seolah-olah dia itu telah bersatu dengan Allah, padahal sangat jauh. Yang lebih tepat, dia itu bersatu dengan syaitan, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bil qadar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم. Tasawuf itu termasuk istilah yang baru. Jadi kalau yang ada di zaman Nabi itu namanya az-zuhud wal wara. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ada perubahan istilah. Di awal-awal tasawuf itu masih bagus, yaitu yang kembali kepada makna az-zuhud wal wara. Orang yang memang dia menjauh dari kehidupan dunia, menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan, gitu ya. Itu masih bagus. Tapi barakallahu fikum tadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syaitan itu memang sangat pandai menggelincirkan anak Adam. Dari arah manapun dia bisa, dari arah yang baik dia bisa, dari arah yang jelek dia bisa. Barakallahu fikum. Iya. Itu akan diseret sama syaitan. Berkembang terus berkembang barakallahu fikum ilmu tasawuf ini bukan hanya masalah zuhud saja, wara saja, tapi terkait dengan masalah i'tiqad terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang namanya fanah. Fanah itu barakallahu fikum kosong. Ada yang namanya al-fanah barakallahu fikum an syuhudi siwa, ada al-fanah an wujudi siwa, ada al-fanah an ibadati siwa. Merembet lagi barakallahu fikum terus sampai nanti pada adanya pemahaman wahdatul wujud. Iya, anunggaling kaulul usri barakallahu fikum. Kemudian masalah ilmu filsafat masuk dalam tasawuf. Wah, itu sudah campur dari mana-mana. Sehingga tasawuf yang barakallahu yang ada saat ini ya sudah kotor. Sudah tidak seperti barakallahu itu di generasi-generasi awal. Kalau generasi awal tasawuf itu maknanya adalah tadi az-zuhud wal war. Iya. Jalan yang mereka tempuh barakallahu fikum untuk menjauh dari dunia, untuk menghindari perkara yang haram, ya sibuk dengan amaliyah ibadah kepada Allah, ya sibuk menata hatinya. Ya. Kemudian berjalan waktu ya semakin lama semakin rusak. Ya, karena tadi ditambah dengan ilmu filsafat, filosofi-filosofi yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau yang dimaksud dengan tasawuf tadi adalah dengan makna zuhud wal wara', ya, maka barakallahu fikum itu sesuai ya, dengan apa yang ada pada generasi-generasi awal. Tapi kalau yang dimaksud dengan tasawuf di sini adalah dengan makna yang luas ya, sufi ala sufi ya barakallahu fikum ya, maka itu silek. Madmum tercela. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mengerti yang kesihwasan tadi. Kalau itu poinnya ulama. Itu dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Iya. Kalanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dari lafaz istaghatha, wazan istaghala itu bermakna tolak permintaan, sehingga maknanya tolabul ghaus. Ghaus itu adalah pertolongan atau bantuan dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan genting. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab.